dari karakter manusia yang berlainan pandang. Di antara tawa dan tangis, benci, simpatis, sadis dan romantis, juga mengisahkan dua anak manusia yang tengah membagi asmara cinta dengan para pelaku di antaranya Haji Herawati, Ciwangsi, Tati Nopalia, Tanini alias Gambren, dengan Presiden Tunggal Arnesi Angga Wiyoga. Sesepuh di antaranya Wacalim Kartono Emplot, Wagayor Rodia, Muhammad Kamit Lemat Lemo, Kewon Sastra Manggala Yuda, Wabocel Doel, dengan pakar dagelan yang akan menggelar humor pencipta tertawa, pimpinan Dewa Muda Deles Warsita. Satu suguhan pamungkas kami persembahkan, kami sajikan di malam hari ini. Asa dan damai kami, ambil yang baik, campakkan yang buruknya. Akhirnya dari kami pemandu acara mengucapkan selamat Anda menikmati di satu suguhan drama rumah tangga dengan judul Bokat Wisku Dune. Dan putih orang. La ilaha illallah sarwa. Kosianu mae kita suker temen bocah singa bintai sukora metu metu orang dongol dongol. Wayahe hari metu umah kos pada belum ape teh. Ya ya wan hari wong lamun mah ya oli ora nang ngajar ora bayar ora apa. Kos iki jomblo ora utang. Kos beloran teko. Ya indah-indahnya Kak Sarwan, kita ku pengen duwe umat di teh halora. Sirama ora oli ana wong lamun bu. Ayak-ayane maya nang lamunan di teh hal nak ini belok ayak-ayane di dipel di bersih maning kene wan. Wong kita mah jogane lemah. Ya di teh ya malah tambah ayak kainan ieu, dipel ya malah beli bener belok pisan. Alah nemu duit. Alah nemu duit nah. Alhamdulillah. Pasange makene saking ngakehe pada mesantor pada gabah. Anu ne makene sarwan sacirone makin diakeh wong mah. Mun bae tangane ku pasange mak budune kita bae sing ngecek kiya. Sampere tas iki bisa dipake balik. Kita ku jare dewek mentas dagangan sarwan, hari kudu pengen berumah. Kita ku tas dagangan ning tarling. Ning tarling ning kana ning bojong. Barang anu ku sarwan sing awit tawon ku si tarlingku. Prang prang prang dangdutan bae. Alhamdulillah sirenang dagangane kita tok kabeh. Dagang sampe nguleni telung balen kita ku sarwan. Esuk bedug sore. Alhamdulillah are wong rejekine wong cilik maya samene bega alhamdulillah. Waya kita balik ku tekangke tekang uma jangan suker kaya kenen bocah pada menti lah kasih siji-siji akan bocah kaya tinggal melakir ingin kula kudu sepi ingin ingin saja lampakan ingin disunar penitipakan diri. Sarwan arek kudu ngomong mah. Apa mulane usaha sekin mawan beli kaya mau. Pasange masih siji tenagane wis tua. Nomor roro ya arek wong wis tua iku. Tenaga-tenaga sira gampang lempoe sarwan kitaku. Ari arep jentul bae ning omah ya kita arep sapa sing luru panan. Bokat sira pengen rumawan kita ku mulane usaha pribasane sikil gondas-gondas go sikil ngempanine ku dudu ngempani wong siji loro ning omah ki pirang-pirang kene bagian omah secetil gak isine ki pirang-pirang wan pirang-pirang sapa-sapa sih kune ya kita ora wan toli kang salim lakine kita toli bapane kita toli si jiwa apa? Toli mantu apa? Toli putu putu de kita ku wis duwe putu si jiwa wis bayian si bayi lah iya ya buah si cilik aja dituk bu sing cilik aja dituk ya ini wong cilik ku paling mangane gak bubur paling gak sembarangan sotene mangane sending soten jaman sekin mana wong duwe bayi ku resikone gede. Resiko apa sih bunda? Beli wong melarat, beli wong suki, sekin nompol ku ana wadahe sarwan. Ya, ya, bu. Apa sih karena sing arane napel kan kene kang? Wadah uyu kah? Ku mempes mempes ya. Aja apa? Mempes. Goyah. Kudu dituku kaya konon ku nang. Bareng bapane kisi mantune kita ku ora bisa usaha wan. Daga sebabe apa? Ning kanane ku mantune kita ku ning anak ayane ku anake wong sugi. Oh, eling-eling. Eling-eling apa nih? Ah, jare mantune sugi ku sampeyan kudu seneng beli. Sabenere mah kudune kaya konon. ewang anak seneng soten bakar rupane rumah tangga kuragem carem keluarga anak ini pada setuju nih siram abli burung maune sih bagianan wong melarat gaya ngarti besan kuning wana kayaku oh anak ora setuju-setuju nih rumah tangga karo anaknya kita ku besanan karo sampean ku sebabnya apa nih kanane wong sugi kita nih wong melarat iya ya kaya-kaya lamun mau nih beli kecelakaan anaknya kita nih ya masa dikawina wan kecelakaan ku anaknya sampean nih dikasih motor apa ku nih sirama kecelakaan ku kutuk bayi dibasi motor apa wan kecelakaanku bahasa zaman sakian kasarwan duh saya anak ingkatannya ku mau deh ku lagi kawinnya ku wis mentak oleh telung bulan duh bocok kutu jelas baik hari apa-apa ku sekarang kecelakaanku mau deh turun kawin semetak dingin idi waraya-waraya bocah ngomong anteng-anteng mana tuh sekalian ngomong minta berkumpul HP kuan lagi kawin ku anaknya kita lu telung bulan mentengiku dari pasanya mah besan kuan setuju beli setuju ke berhubung anaknya kita nih wis menteng dari dikawinakan keciri nih apa wan anaknya kita memitu beli teka bagian beli teka abokat engko wis patang puluh dina menyukur bokat pengen merumput tuh nih orang bokat beli mani lamun dia wong setuju pun maning anaknya ini ngademung siji-siji nih wang putu siji pribasane ku emane kelewi-lewi jareku kuun mawang sampai tekang bocah wis telung bulan luwi ning dunya ning jabaki langka besan lanang langka besan wadon sirawan saking apa nih ya mono dalane kita nih gak ngerti wan ya dasar wis kutu nih pas ngimak kita udah kutu kayak kayak baik besar wan mungsi kita ku pegawaiannya kita si mengkel baik ku penang mantu wan jare kita ku dadi wong sugi sote ning kana ari wong sugi mah ora biasa kekuli beburu ning kana ku ning mbok bapane pantes bareng niburi kita mah wong melarat tua ning kene ku ora pengene kita ku ya kaya batu usaha konon ka beli kudu nekakna sedina 1000 beli wong usaha mah sadina 10 20 gari greye mah mending ora wan ya iya jadi pada kena kalungin kan kun mawan mangan turu mangan turu urip gadak gunduk kayak dogeng kiong orang mikirin usaha bagin mertua lanang mertua wadon naprak naprakan gede dagangan miter miter orang arah sarwan mantu nih kita bareng udut pengen enak baik gak mau nih wong sugi nih kanan nih karena apa sih karena sih karena tulisannya roro telung papat kawan mangan pengennya enak baik kokon je kita wong tua nyumponi segala-galanya wahaya kita mah duduk kelasnya kejukul kewalik wan empani anak pantu kayak konon mah ada dagangan rumba dagang serabi bahinnya pirang lah wan tapi kita mah kaya gini wan singawi tesu paling keluisnya ketewu keding batinnya aja nyongkeng modal lo rawan mantak orang bisa dagang mani anak mantunya kita mah masih pada turu baik beli mikir suki gitu beras beli kokon je wong tua orang ngomong baik kita kuyang. Mulane barang tua dadi rewel kenang apa sih sarwan? Kenang jengkel, kenang dugal baik. Gula kan orang doyan kayak konon mi, sega kuning kan orang biasa mi. iki. Dadi sarapan sedak kuning karo tempe kemang. Nong. Pengene apa? Ya lho, ana padu pecel lele, Bemi. Esuk-esuk sarapan pecel lele. Jember-jember kenaca. Goblok duitku beli kanggo tuku pecel lele nek. Nah, sangkan gana bakal uang mangan pengen enak, rokok pengen enak, kudu belajar usaha. Endeku wis dewasa, wis rumah tangga. Bakal uang wis rumah tangga, jadi kepala keluarga. Maju cimang. Rongok kena mimi ngomong. Bakal uang wis duwe rabi, kudu bisa ngarap-ngarapi. Lir umpamane kita duwe wedhus, duwe sapi, otomatis kudu ngempani. Apa maning sira ngawin anak yang wong. Belajar usaha kaya batur, nang. Belajar usaha. Ya usaha, usaha mah apa baik. Beli kutu kebluk setina 100, setina 200 beli. Bagian 10-20 gari unggal dina oli mah. Wong wadon kucang keme meneng disumpel karo duit. Terus gimana kudu usaha apa Mi? Lah. Ya usaha kudalane pirang-pirang ora handi. Bature sirah pada makaya kabe. Karena ari sirah pengen makaya bayar milu bature sirah baik. Karo Darno bapak sirah bagian beli lamun mimi nodok akan usahaku. Ya us bagian Mi. Bagian awas kita kembali kelem. Oke, miluan Darno baik ya. Darno. Iya Mang Darno kan. Mang Darno kakak ada beli modalan. Beli modalan mah dimulak bae ning bakul. Bakae sok mulak kemet, sore setor. Dagangnya apa kon? Untuk buyuk. Terus dagang kedawung. Dagang merkoni, minder ning lurung. Syukur-syukur gak ana tontonan. Ning tontonan arane wong usaha. Nah. Dagang endok buyuk Mi. Ya dagang endok buyuk. Sing dipikul kah? Jadi pikul Mi. Dipanggul kena. Mau Mi ya isin Mi. Isin Mi masa dagang endok buyuk Mi. Mau tuan tanggung emang. Mau Mi. Sering pasan ibrik kuat nang jalukan ni dari balok. Iya kak kuat kak jorok bilang lo. Kuat panen. Mengutep panen. Durian apa dagangan dok buyum mong kusiran enang apa? Mi, mimpi kan waru Mi. Ini dikenakan batu re. Tapi ketemu batu gua yang teman Mi. Ini dagang dok buyum. Ya isin Mi. Oh sih, waktu ama nodok-nodok akan dagangan dok buyu mau ngisin melang ketemu karo batur. Tadi usaha suku ngomong aja ketemu karo batur kono isin mang. Iya bisa jene baik kami. Si kira-kira aja ketemu karo batur. Iya Mi. Batur, si orang ketemu karo batur mah menangnya nih ngalas, kudune. Masih di gua ke batur ini ngapi. Mana. Amperan aja ketemu karo batur, baturnya siram enak emak. Karo Mimi baik usahane ku. Karo Mimi? Iya meluan Mimi. Si usaha apa Mi? Oke, orang ketemu karo batur pun mah. Asal ini gelem tenaganya kuat. Pada terbaik di sawah. Kau kok Mimi sing ngarit hatur kasih mah dirontok. Kok dirontok Hendi bagiane nguncal dipanggul clok ndur sepede digawa balik ning si sawah. Wis Mimi sing derep nguncal pari Mi. Ya nguncal gabah sing sawah derep. Mimi kan warumi yang digorolok manggul orang kerja berat Mi. Lamun manggul gabah kumi boyong kepularan Mi ngecok ora Mi. Kayak aku kumis, kayak lo nampak sih lepas banget. Sirah kamu bakal tak bangun pulas. baik kok. Minta pen kuno. Wis wis wis wis wis. Makayane gawes. Loh, sampe lancip. Skin. Ini pas tekor mimi besar tapi pengen aku diwe mis. Jadi kenyataannya kayak kene, Jemi. Jadi sing jelas main di mah bisa makaya kasar ku ya. Kula koro biasa, Mi. Anu ne mah pantas senang. Sebab apa? Hendi kuning barang kayaknya anak kamu suki. Ini poklek poklek. Jadi beli ngerti carane wong usahaku. Sereng mamaku bojong keti. Mamaku bojong keti. Minangkat nih. Wasing bayari. Ini mamang kenen bayi nang. Ari rupane Hendi ning kene ora sanggup makayama. Jare Mimi mah, jare Mimi kin marundingan karo anak karo mantunya. Priwen lamun Hendi karo anak lan Rabi Nira digawa bae mana nih buri ning wana kaya. Ning wong tuane kula Mi. Ning wong tuane Nira. Sebab apa kalau Mimi ngomong kaya konon? Dudu saking Mimi mau ditiburi ning anak mantu nang. Maksudnya Mimi lamun sira balik di wana kaya, siwang digawa niburi mana. Ari Hendi kan mbok ini kanane wong sugi. Jare duwe dealer motor. Duwe selipan pari. Iya. Pasti tekangkan nama dimodali nang wong tuane Hendi ku. Dadi usahaku ora sikenol mani. Langsung oli gaji, langsung oli bayaran sing wong tua. Go, mono ku nang. Mimi kan waruh Mi. Kula karo nok cing ora direstoni, ora disetujui kawinan Mimi. Nang sapa? Ana wong tuane kula ku. Oda di Hendi ku mau ne ora oli nang Mimi karo mama kawin diwangku. Bener Mi. Skin mangkene nang. Bagenan mau ne wong tua ora setuju, skin Hendi kan wis duwe anak. Anak paribasane sagalak-galakane macan mangsa ngara anak-anak macan mangan anak ke. Mungkin wong tua kokon akas baik baka wong nomi nyelondoh ma. Sebab baka wong nom kutibane ning salah. Aja maning ning salah ini bener ga wajibnya kudu nyelondoh. Jare Mimi mah senangku. Karo anak rapi raku mama. Mamaku bojong keti. Londoh ning Mimi ning mama. Mamaku mamaku bojong keti. Sekarang pau klet pau klet pau klet pau klet. Poklek pinangkan poklek sing hormate terus sabar juang iki lemi ya pun mah tinggal pikir-pikir bae si Ciwange rundingan karo Rabi Nira sro ngomong ya dirayu Bu Priwen Rabi Nira nek kon gelem niburi mana ya wis. Ya wis endine ngomong karo Rabi Nira ya mimine arep mateni kompor. Iya. Maune lagi godhog banyu. Anggo gawe tebruk ke Bapak Nira. Ya. Iya, mendingan ya karo Rabi Nira ya. Mimine arep mateni kompor gas pokoke kesek. Nok jua. Nok jua mbok kan weruh mimi ngomong apa? Masih dene kene ku isi. Wis grebot nang mimi. Cikong hebat iki derbay. Nok jiwa, sekitar nok jiwa ngomong rumah sini gue ya, lurut ke rumah sini. Mungkin Mimi wis pegel ngurusi kula bareng sampean ya. Bener, makanya sekian. Nok jiwa ngomong ke rumah sini, ini mana kaya ya. Dari jiwa kudu nih gue sampean ya. Bener nok jiwa. Tapi jiwa ngewet diri Mimi sampean. Nok jiwa, aja mikirin mono dikit ya. Bagian-bagian Mimi harus setuju orang Restoni. Sekitar masih nulis dua anak. Bukan dua pikirannya rubah. Kok ini terima tadi Mimi? Nok jiwa, diterima belum diterima. Masih di bakal tanggung jawab. Bahkan jaga nok jiwa. Kok ini sampai ini? Masih disi ngomong. Ya wisi wangi bagian ibu risupe ya ma. Dan ibu dan nok jiwa bagian. Iya. Ikhlas. Iya mas. Ya wis nok, terus kalian bonus kudu nih. Rumah tangga kita wong loro kaya kene ya. Sik ngomong karo ngene nok jiwa. Sampai ning sampai buku ibuku. Bojong kene. pocong ngendinya ngendi. Mamaku, mamaku, mamaku, ibuku, ibuku, pocong ngendi sing paling emang, emang sayang, masa lawas. Iya. Si pemberi wen. Sudah jawabin lo. Wis rundingan karo rabi nirane. Wismi. Apa cek? Orang bapa cek ini bermuana kaya mi. Bagian. Bagian mi. Menek. Mimi harus ngomong ning sira. Sira bagian ibu di mana anak ini ra? Mimi wis mung tadi tiburi ciwangku mi. Rongo kena. Dudu saking mimi emong ditiburi ning anak. Laki nira kan kongon kerja. Weruh dewek mau ku beli bisa dari wong susah ku. Sebab di kanannya biasa dari wong enak. Jadi jari mimi mano jajal nyacak mana tiburi laki nira. Ah ya rupanya belenak ya bali. Karo laki nira mene maning. Ari sa beli-beli ini hari udah dicacak udah dijajal lima ya mending. Jadi coba ya mimi. Iya nyoba mana nyelodoh di mertua nira. Toli aja dibiasa kena kaya ning umah dewe. Baka bocah turu aja melu turu. Baka wong debot sama baka bocah yang turu megawean. Amber bisa nuku asine mertua, bermertua niku emang. Ya, iya ni. Edit. Pulang. Kian mengkaitin ya nak. Titip ciwang karo anak. Sira sing emang, sing sayang karo anak rabi nirana. Mi, mimi aja khawatir mi. Kula pasti jaga anak kula karo nok ciwang. Sebab apa nak? Ciwang ku aduh sing kene mana nih beri tumpal sarungnya sira. Sebagai kepala keluarga kudu bener eman, kudu bener sayang karo anak rabina. Iya. Wis los aja sukiki aja ben sekian baik. Sekian. Iya sekian mana nih makwana kayane. Mau klik mau klik ibu kubu. Pocong keting sekarang mamaku pocong keting ingat. Kau ada duit mi? Hai, sirane beli dia duit kono. Kau ada duit mi? Duh, barang anu ngojek pira si Wan ya. Ngojek si kene wana kaya boleh beli rong pulewu wong lor Wan. Ya, pulewu kaya mau sisi gak bisa. Di gebet motornya sisi baik. Masa terlepas tuh kak ngojeknya kena polisi. Mapanya benang anak, jadi rejak. Aku juga di gebet mau buka wapocat sini. Iya bener ya Wan ya. Orang kagak tuh jadi bocah. Si rasi biasa ngojek pira hari anu. Ya mereka tuh aja ketemu kok ketemu beli. Kayaknya satu wong toroko. Satu. Iya. Dalane brenek sih ya Wan. Ya iya. Duh ya. Dua kakek bae bodo aku nek muruh bae ku. Kita nek sedikit kita orang masar. Ayo ya. Kita mau nemu duit di mana bocah? Sarwan si Rama. Oh. Noh. Mimi ini orang duit duit noh. Si Ongkos sing apa nih? Mana los? Nyelang nih bapak tuan rumah siapa sih nang bapak tuan rumah? Bapak Casnadi. Bapak Casnadi. Iya. Mimi tuan rumah. Mimi Titin. Mimi Titin. Mimi. Kok Mimi sih ngomong ya nang? Bapak tuan rumah, Mama Casnadi tulung-tulung nyambut yatrane. Karo Mimi Titin, pada tulung gua apa? Langka wong uwo. Ya bu, ngarek tuan rumah bu. Mimi Titin tulung nyambut yatrane. Ya bu, balik nangis bu, ngomong bu. Sampai nanti tangan mesi ya sarwan bocor, bilang akan raih buah kuntung. Lili-lili bibi selari. Mimi Titin. Bapak Casnadi. Tolong-tolong nyambut yatrane. Ning ora mati Mimi Titin minangkane. Minangkane. Ibu hajak dewe. Kanggo ngojek anak mantune kula mengwana kaya. Bareng anu jesing siji ku 50.000. Ya mun maya bakal angka 50 ya satu sia bagen. Ayo nancak kan apaan? Ayo iya, sepaye bayi. Ayo sepaye bayi nang ya. mami. Kaya nih mah, ibu titi nemen nene belok nang mana belok mudun los. Dari gula nih mana mami? Los iya. Ya us, ya mami gula permisi ya mami. Iya na. Jalur pendongannya ya mami, jalur doa restu nih mami. Iya. Iya permisi ya. Sing bisa nih tiba kendiri nih mertua nih raciwa. Cuma iya lupa doa mana nih mimi ya mami supaya diterima nih mimi masih. Gula mangat ya mami. Iya iya na. Marani Mimi Titin ya nok ya. Mimi Titin tulung-tulung sing belasa ning anake kula iku lagi pada mono. Wong kata ora duwe duit ya digawani beras ya bagi ora Mimi Titin. Ari wong melarat ku ya nang susah temen ya wan ya. Kulane mangkat ya Mi. Iya nah. Hati-hati ning dalane Hendi Rani lebih nira bukan murah. Iya Mi. Mataknya gampang antuk ya kalau anak kita ngebocah. Mendisi wan ibu tuan rumahku kayak ngapa kita sing esuk ora weruh tuan rumahku wan. Wah kita ora weruh. Ai sira ora weruh maning wan. Ya yo pada bayong lagi awan enak ati ramai. Iya wan ya. Alhamdulillah dengan wan durung tekang Mimi Titin gak bisa kasih ngupai dingin wan. Iya, mungkin pada eman-eman ya wanya. Pada ngupain kabe, puncak rewangana bu. Rewangi penting. Ayo rewangi kepis. Ibuku, ibuku, bojong keting. Surat maizdar, kita yang ngupalingin nanti. Sekarang mamaku bojong ketingnya keting. Mamaku bojong keting. Singur mati. Alhamdulillah. Kene pada eman-eman ing anake kula ya Allah. Kita kuanune mah ora kurang-kurang pendongan, donga kena anak mantuku. Kongkon pada sing ketemu karo dalane sandang pangan. Lak lak lak lak. Abis. Lagi ya, Pak. Pasane ora katon kok semene kita lagi ngenesek ya. Apa si sirane? Nah. Yang kena siapa buat apa mau ngurit mah? Bu, hari ditakoni lagi mengkono jawabnya. Hari orang ditakoni kone salah terima si Rama. Sampai di sini dia sih kone beberes orang tak kacang asli tekanku. Hai, kayak orang hati bahas si Rama. Ya biasa orang hati. Kone beres sih. Basko mapan cak nyidak serabi orang gage-gage balik suwe pisan. Ya maklum, kita nek ketemu karo batur. Ada ya. Lah kamanin ketemu karo batur yang ada paling enggak. Iya sira. Tulis sira lagi apa jelek ipung bae ning kono. Kita nek lagi ngenes ta. Ngenes siapa? Ngenes si bocah. Bocah. Iya. Bocah nang apa? Kena si Anu, si Cibang. Ya Cibang enang apa? Anu Kang, kita ku mau ku ceritanya ku kanda karo anak mantu. Ngobrol Kang. Oh sila ngobrol, kanda. Iya. Anda kenapa? Yang anda kena usaha lah kemana ngaruh melarat wong anda kepangan orang. Mane mane mane wong anak anak. Anak nadunya ada beli duit. Ibuku, mamaku. Kita nek mau ku kita ku ngandai bocah, ngandai Hendi, kokon kerja, Kang. Dipelajari usaha. Sebab ki mah masih cilik, duwe anakku durung akeh resikone delat maning mah. Anake gede ku ketuntut ekonomi ora wong rumah tangga mah. Ya iya. Sekarangnya wong rumah tangga tanpa mana ya kebutuhannya tambah akeh. Iya. Tadi kita ku tak warai renang. Hendi ku skinwis duwe anak. Aja meneng lawan meneng bae. Delat maning mah anak 7 tahun majing sekolah ku wis nuntut biaya. Akhir mana Rusia ya? Iya. Kang ditodokaken usaha kien kien kien kien ora bisa. dasar pasange manikanane wong ora biasa makaya ora Kang. Dagangane wong sugih ning kanane ku. Dadi beli bisa Kang, kokon ngunjal jeboyoke ngecop. Kokon dagang ya munine isin. Dadi arep kaya apa jare kita niku? Satu-satune jalan ya wis ki mamengkenen bae nang. Ambran dodok ning kantor oli gaji ngatur karyawan lah kamani. Satu-satunya jalan sirah kudu mana balik di Bokira. Karena gue ngewong sugi tuh ya, soro, motor. Tapi kon balik mana kono? Jadi Hendy kok mau ku karo Ciwang, kok digawa karo anak ini kemana? Karo Ciwang ke Budi? Iya digawa mana, di Buri. Siwa ke Buri, ya si Anji. Buri ben apa? Ciwang ke kon di Buri mana ke Buri? Ya di Buri lagi deh, beli mana? Sirah makanya beli berubah ya. Ini lagi kawin ke Buri, ya cak. Bukan lagi tekan waktu. Sudah depesan Kang. Dilengahkan bis Rai depesan Kang. Rai ini kok masih ditekuk baik. Ya ya, gue tau gak ngerti Kang bagian uang melarat gak ada ketaga pada baik perasaan Mak. Eh campur Rai. Bapak nangis. Pak tuh, bapak sih. Los mana tuntunan sampean pegel kita Mak. Awas, awas, awas. Mane hati-hati Pak. Bapaknya kita ku teh masih urip ruhun siji maning. Enak. Kasihnya mungkin wae meneh balik ku. Ajak rayaan bae kah Pak sampean. Gawong tua mak luru campur bulur apa. Kasihnya di bapaknya wae meneh nebe balik ku. Kita kumpulan oli campur. Boli cabur, kok cabur? Kok ada dodol, ada gendang? Manggo sampah kini? Manggo penganten kuno. Penganten boy, orang ibu tuh nih penganten udah anak ketiga. Manggo nok bela. Bela? Bela. Bela. Kangange lo tuh nih, rimpat kuno ilateku. Doli padang. Negerah pasti Pak Herona. Kulaiku lagi kanda karo Kang Salimku. Eh, Romena, Romena. Wah, ajak kelangan anak foto ya. Wong foto papan nih. Oh, lo ini lo ngomong apa Kang? Sampean ajak kelangan jiwa, ajak kelangan. Gawa mati. Mana mengwana kaya? Mengwana kaya kokon nak puri. Ya kokon di puri mana jari Aji? Ya Allah. Pak, pak, pak. Eling, eling, nyebut, nyebut. Nangis orang kumu Aji. Punya sini kokon biang-biang pake Aji. Ngocek motor ora lunga ora apa derga. Apa sih aku beli waru hati si pengen pula. Kalau waktu kawin bocah ku teleng pesan ku merengkut bae. Parong menarong kena kula arep kandang. Kula gak ngerti Pak, kula nega. Yen besan ora setuju ku. Mun bae priwen sih Pak. Beli tegel gak tegelakan kula ku asli ini mah beli tegel Pak. Cuma jare dewek mah lagi belajari mantu pokon bisa usaha. Ning kana make modal emboke arep dimodali nang boke. Aja diculang bocahku mana-mana mu. Bener emang jare aku pas rendah kemarin. Ya Allah. Bapak ngomong bener. Mbok dikokoni buri. Dikokoni kamu kono naya pada karone kaya wong dusir. Oh, kaya kono bapak manitene dari priwen nang. Ya bakal dikongkon diburi kita nih sebagai wong tuane ranang. Inti paket seraket di besan. Mas raket bocah kono. Ya iya. Klik paling emang. Bapak durung ado menepek loyong ayo pada disusul pada dipasrahkan ya iya wongah priwen bu priwen ciraki krana pasrana omong iya. Sing benar kok ataran didusir ya kang ya iya itu semuanya ora setuju gimana loyong dewek baik wis ado durung bocah durung ado yuk gantian yuk ayo nang wan ditipu maya nang kita nang pasrahkan bocah mana wadah kaya. Ayo bang, tunggu dan bapak deh kang. Yeah. sewot deh. Hari mau beli jahat beli sente memang sakaya konona. Sente jangan tanya kuadon. Aku wong gablek sugitunya karena orang kaya sila sombong pada. Kata-kata sewot deh. Aja mana suka dijaluki yang ngolia, pangan dijaluki yang ngolia. Aja kandang bega medit. Bah, bukan. Manusia kagak berewok kaya kue, kue teh yakin. Tetap kan udah deh. Orang sisi itu juga karokerat yakin teh. Wong depan orang kelakon. Kita orang ladeni, orang baik kita gak ditinggali. Di putaman kau kita nega. Kita gak orang sunti nang di buri silaku. Orang baik kita kalau mau kawin baru terus pada anaknya betulnya apa? Ya paling anaknya betulnya jin. Ya bapak dia kayak bergola. Ya orang kebuang-buang apa semene mah? Orang kebuang-buang semene mah atau gelentuk orang kiyeng. Si, orang payu. Gila darsa, kagila-gila. Hari wong beli mikir, wong beli otak, tamang sakaya konona. Lamun emang wong sugih, wong kaya raya. Wong laka keberiku lanang-lanang ke wadron matang dia makin gue yakin ditinggili. Kita mati daripada demenan karo bocah mengkononanku. Yakin bagai seorang tadi langda seumur urip ditinggili. Iya tau pak. Ya masih laris kan kayak nenek gak yakin. Masih bener tara ini aku. Ya orang bener mana gak bisa mainnya mah sedang. Ah iya ya pak. Masih kagulang-gulang ya cek banget deh. Lamun kita ada teman, lamun kita ada pengen orang baik. Kita mau kayak dia gak yakin masih laris pun ditinggali. Kita aja masih gila melatih di wong lanang. Ukurannya wong bojong protol kabe. Bacok-bacok apa? Abdi bacok, abdi cekek ada teman. Lagi wingi sore begitu ya, kita masuk pak pocong. Lamun aja masih gila melatih di tukang bebek kan wong teluk. Yakin belakang guri ngogrok-ngogrok belawang kita naura ke sejarah kita naura pengen kita lagi lara boyong bete oleh telung dina ngorokan sampai serak gegar-gegar tukang bebek ini yakin pecengklak apa wak? Ada pecengklak ada parkedeknya ke dia temen tukang bebek matengis di sini kan ditinggeli waramung-waramung gak maksa kita di gawang tanggul kali kan teh wong telu sehingga bintong-tong magil pake jepapat esuk esuk-esuk cuma ngupain dong loro ditinggeli iya. Ewa dijual murah temen wak. Apa murah pan beli ada temen awak kalah kita dewe aku ngedan. Alam beli sih di tinggalin si kadebe. Siapa yang segi sih? Kita mati wong beli sakaya kene ga. Lama aja masih kaya wingi pengen. Masih kaya ngetem ku di kebun lombok ku teh. Kita pakai pengen ngetem kebun lombok ku. Kadang-kadang tong-tong bangli pakai jam rolas pengen ku. Wali wong sangal dikur wong telung pun. Iya, kaya borak-barek kaya. Borak-barek kita kaya dikreator ku nek. Wong edan yakin ngece banget. Udah negatnya kita kilokan isi teh bareng matang sakit kita orang lain-lain. Akan bekas minat dasit. Wong edan, wong edan. Eh bakal ngomong balik nangis gue beli ke tenger. Nangis harap beli wala kegap gue ujian nangis. Ih pada bayi wasi warang. Orang beda orang. Udah negat kita maha cinta kan kemarin kan ketemu karo ibu. Ibu tuan rumah. Iya, ibu. Titin. Iya, ibu Titin. Iya. Bareng anu ngomong bicara bareng anu. Bicara priwe jiwa. Ya ibu Titin kan bicara karo saya. Iya. Ya mula menuduh saya mate orang ladeni ya. Bareng ibu Titin kan bicaranya begini. Les je. Saya kan je besok-besok je arep panebrang ngebreng je begitu. Apa kudu berang-berang? Ya Allah duit gawe. Iya. Ngobrak-brak sampean mah. Koma goblok banget ditinggeli. Iya ya. Nanti je saya kalau seandainya sidak je. Eh wak. Dua di rumahnya kok bisa ngomong Jawa takutnya aku. Wong Subang je kok Jawa ngaco. Ya usah. Bakal Subang mah Sunda. Iya iya usah ge. Barang anu Sunda orang lancar jadi ngonggona aku blik baik. Iya iya wak. Barang jari putih tidak aku. Seumpamanya kalau saya ini sidak. Mengkononan je, ajatan. Iya ajatan je. Nanti je, wadlesnya je. Kira-kira je kalau kita minta lagu je boleh enggak je begitu. Barang jarak kita nih, bujur ulama boleh baik jarak kita nih ku. Masuk kalau wong dewek orang diboleh. Iya ya, beli kita mah ada wong sopan teh. Kalau wong dewek kata boleh baik yakin. Barang anu jari bapak rumahnya ke bapak rumahnya. Bapak tuan rumah. Iya bapak saring di mana, saring di mana. Sama yo. Arane ku. Bapak rumahnya begini. Ya jelas ya saya kaje nanti je kalau anak-anak saya dicakris. Ih, apa dicakrisku? Ya mengkonon lah. nanti si saya mah mau minta lagu baik begitu. Barang anu minta lagu apa bapak sun? Barangkali sun, barangkali jare kita nek minta lagunya Buaya Ngosep tah jare saya eh kunu. Yakin barang anu jare bapak tuan rumah lah enggak lagi Buaya Ngosepnya saya weteng melang wetenge pada dedel kabeh. Pas mas saya lagunya apa sih pengennya jarak kita aneku wisun bakanu mah lagunya ngangkun ula pucuk baik sun bagian ula pucuk lagi juga sunana ula pucuk jarak kita aneku orang apa ke jemong je kita maju ula pucuk bukata noto gigir cuma kayak konon jadi lagunya apa sun bapak sun barang anu apa saja je bujari wadilas baik je barang anu teh kita kena ngerana dengan adanya ku yakin wajar je sekarang je sudah punya tsunami je. Oh apa kena tsunami ku kok kayak baju nanti wadon wadon due suami je. Ya kebogo je kebogo kita mah yakin jare semane gak kok nuru rabine wong Sunda sih. Apa sebabnya mah jare semane les cek om aja bakal nuru rabi jajah wong Dermayu Jawa je. Wong Cirebon jentongan di olok belanja. Beda tau mah. Jadi kita ini apa sih mah? Pak Wong sudah karo Wong Jawa kuji bedanya ada. Cuma yang konon. Jadi kita ini beda panas sih yang udah pada pewadone. Ya saya cincin tenggol je. Pak Wong sudah mas bahasanya ngangkone je. Nyengir je. Murah senyum gampang ngemuyu je kasih sayang nih Wong Lanang. Orang doyan belanja je. Tapi pak bahasa ngangkone nyengir kuirit. Baka Cirebon Indramayu bahasanya ngone a jemangap doyan memangan je ya none mah iya teh yakin tangga kita kah rapine wong Indramayu baka ngatur lah kita ku hei lagi apa mah kuan oh si mangap mangap bae ari ngomongku bahasanya ngone a bakal ditakoni hei ari sirak karo sapa mangap si ditakoni ke wong Indramayu mah mangap manin yuk kita karo si bapak. Lagi apa mah bocah? Arep makan di Jakarta? Makanya apa? Becak? Jari jebali, balik sotin di semak. Pokok keserang penyakit lara mata. Wong Dermayu ku. AKB ya wak? Ya iya gak guna AKB. Udah kita mah pengen wong bojong sih lah. Wong bojong mah Sunda. Sunda Saparo, Jawa Saparo. Udah gue bakal ngomong ku nakon di batu dia ku nyengir. Pada kemana ucil? Iya, iya lah. Mulanya sopan. Wah Sunda kok dia? Wah Sunda. Iya. Eh si ditakoni ke sama orang yang kirimani. Kirimani lah. Badi mah ada kapeci pundu. Iya, iya lah. Mampir hentu. Ah, kurang mah hentu. Ah, ah, ah. Kok orang bisa balik-balik cakep deh? Kok si kayak cepot? Mulanya gak sarwan. Jare, jare, jayut, titit-titit. Dayu titit mah ibu titit iya ibu titit deh ibu titit ibu titit titit titit ibu titit mah wajib tulung-tulung jakinya mah kita kuat aja lagi seorang kok sudah juga setengah mati je yakin apa nang apa sih bu jarak kita nek jarak kita nek begini jiwa je iya kasih cicik-cicik dhuwur temen wak kasih merangas sih ku merangas dah golongan lu ngapa sing agi sore aku wajah kau semendung petong dedon je kita kejar piur piur pemelang wajiran je teh yakin barang anu ku nih ucapannya dia kan ngomong saya je kalau udannya tidak gede je iya orang sudah udan iya cuma celonong celonong saja je nanti cek kita akan kaul je wajahnya toko nembang lagu dangdut Jawa mongko je si joget ke tuan rumah lanang tuan rumah wadon, tuan rumah tua, barisoma, pajengan lanang, pangejeng anak pangejeng buat tu kok joget kape? Pasti wah. Tahun-tahun kuno. Pokoknya si orang duit-duit gaje kok joget kape baik je. Bari jaga terang je, bari kita seneng je. Mengkoce si nembang kita, tajar kita nak kita si nembang. Orang aja jadi ke si nembang, kau jelas je. Siapa si nembang? Khusus si tunggu pedaringan. Ayah los kali oli masih jarak kita aneku. Eh aja wak. Ayo pengen diputih tidak kok kau sinung pedaringan je. Ya ini mah abis tua bokatan lang abang aneh tengah dulurku. Abis tua apa ayah mah kuan. Ayah ya untuk pedaringan mah. konon bareng lagune apa jar kita lagune apa pengen lagune apa kita mah je pendingan coten je pendingan jembatan kembar apa je masih beli je masih jar kita kan si tugel si tugel lepet ya si tugel lepet burak karena sarwan ya iya keke lagune siapa kan keke nong neng nong nung nung pengsek siapa bang pengsek sih ya dulu mau bari pengsek wah nung nung nong nong lagu dah kok nuni nang iki lagu dah kini Argolis Pegaden Ciponegara Ciponegara lewati jembatan kembar kau dadang kini aja nangis wong urip lagi sengsara wong sengsara hatine kudu sing sabar jembatan kembar nikono tepat hiburan lanang wadon gede cilik sesenengan apa maning si nongkrong para pemuda nongkrong bengi bari ngomong cuci mata jembatan kembar eh wong edan wong edan lagi apa nah ini lo bocah gila-gila harapan ngindung jalan ke banyu pindah pedek abri wakurnya ku silah di katon beli nih ngereak di katon beli lagi apa dikane talil ya Allah talil mah la ilaha illallah sarwan bocah ya pokoknya lagi ngapalakan jokongko wak lagi nembang arep joget tuan rimu tuan rumah onon iya jadi kalian nembang kurangnya priwe lah ini hak lu lo gusti Allah kakuasa ya iya ada apa ya aja meneng bae sarwan kurangnya priwe yang intil beli ya ngomong intil konon cekak mamotar lu kayak konon kok masa penyanyi doso bah pajak kepada kumprung-kumprung iya ada apa tuh lamun wong brietan memaksa kayak konona sih bulannya terapinya mati ku teh oh udah ping teluk kudu mati ping teluk orang lara orang gering mana rapi dia mah metong ulisa kalau gitu di tak tak lah modar mana wah ngomongin di masjid kah berkelungku kabe ya sakit be ya wos tambah pipa ayu kayak kedin mah mula mune mah yoyo suwaryu ya itu ingat rambut be bawa pokoknya sepramas masih kiblas oh yang penempat arpan kerasa diri ya nyapet di mata nengungung orang mikir anak padenggol-denggol dasar tuh iya kasih tegel ngomong ya wak yang ngitakan deh kerungu beli sirane kok kerangnya priwe kan ah ngintil gak usah yo ngintil mah apa sebab kak menang gue tak cekak mani gak usah yo siap bulan orang pada Arpan balap layu tau gak Arpan nempot Arpan balap layu Arpan nembang sarwan oh ngatur posisi bari ampakannya kuat gorokane iya kasih kayak Arpan layu cekek menak temen awas ya awis layu nong nong nong Argolis Pegaden Ciponegara neng intil asik ya wak enak wak Ciponegara lewati jembatan kembar kita nengitil asik kok kepada bunga kape wak terus lah terus lah kok kepada bunga wak aja nangis wong ayo lagi sengsara kita nengitil asik enak ya wak enak dah sirak kawa mantep je ya riak tunggal beli sarma di cina ya insya Allah wak pindah ya maning ya masa ya mau nembang cek musiknya nganggone cocot ya cara kok ngintil lah kira gini ya ngintil soten aja nganggone cangkem sarwan ya kalau ada nembang reaket priwen oh ya sidanya kok kendangnya ditabu kendangnya ya kendangnya kendangnya priwen sampai lampu mati saya ini ikut lengan bucak bodoh banget tadi pakai Argolis Pegaden Ciponegara kendang cilik kemuni plumpang plumpang kendang kuno duduk kalian bodoh alah kalian bodoh cepret di raine Ya wis ayo plumpang ya bisa plumpang mah. Yo, awas bakal ngocok-ngocok dikandeng intil mani. Ora wis. Ya dikon kon intil mau. Arep enak ngombe mendi wong nembang ya arep kulis pegaden cipone gara kita ning intil. Jare kon kon intil yo kanan. Arep pejaratan bu ama. Si, pejaratan ceh. Ngenek-ngenek yakin ditinggalin. Ora plumpang. Iya, iku tangane aja kuwi baikku. Ya laka penyanyi kuwi kelebak kuwetku. Ya temen arep wong gak terima jaman yang nembe nyanyi itu orang-orang mertua gak kaku kuru baik. Jadi tiga ini. Ya. Ya wes ayo. Apa lumpang? Ya. Argolis pegaden Ciponegara. Asih, sesak ya wak. Aduh. Terus aku kemana-mana kabeh wak. Ciponegara lewat teje jembatan kembar. Aja nangis wong urip lagi sengsara. Enak ya wak. Aduh carwan ya. Pindah. Mantep deh. Ya sih apa maling ada pelumpang je pelumpang melulu. Lakan gadung lakan cililitan. Gak Jakarta kan ma. Eh sarwan umpan nang si gede si jima si gede si jima. Eh yaudah gak mangen mani kokon pelumpang salah mani. Ya si rumah pelumpang je pelumpang baik. Si gedenya priwe. Dari pakai argolis pegaden Ciponegara pelumpangnya siji. Pelumpang mana nge dung jelem. Dung jelem. Kan dangku dua. Tutup bom. Ah bom je. Ya kan dang. Jauh sayo ada dung jelem mah. Yo. Awas bakal beli tempat hijau. Jadi dung ding dung. Telim nah. Lenggok jelem. Ah. Ya, iya dah. Dung dung dung. Ada. Aku kurang bisa membalik. Insya Allah, Pak. Siap, siap. Argolis pegaden Ciponegara. Terus balik, Pak. Disambung balik, Pak. Terus, Pak. Ciponegara lewat jembatan kembar. Asik, enak banget terus lagi sambung lagi. Aja nangis umurit lagi sengsara. Asik, enak ya. Mantep deh. Wiswan. Saluan. Priwe mani. Kaya nyong priwe kaya. Ya insya Allah kelurun kok. Siapa wong edan? Wong anan ngendang aja kaya mobil tabrakan. Ajar kok dung jelem panggil. Dung jelem lah. Wong kaya gledek sirama. Ya ada kayak priwe wa. Mong gak aja si kaya konon ah. Lagu apa mani? Ajak kun ah. Orang luar ini. Kun mamu cuk banget sirawan. Wis weteng arah kenang dung jelem. Gorokane serek. Serak konon. Singeng-ngeng bega. Wedele sana bos kadal kepada joget gabe janak buah aja. Bos kadal tong. Ah, bos kadal. Rombongane bos kadal karo golongane bos kacot tong. Segidunya be, Pak. Tenang bae. Hah? Kok kudu lanang kok kudu wadon to ngono. Wong kudu lanang. Ya ya. Lagune kaburan belok. Yuk, aku bos kadal. Ayo, sik musik. Lagu yang kabar sik. Hey. ninggange mimpi tuan rumah wis dongol slep je. Ah, dongol slep je. Min slep mati. Iya, janakan ula aku beku. Mendikenakan lah. Langkah grepe-grepe ge ta. Grepe-grepe ge ya ada apa kok nek. Nganggone. Assalamualaikum. Siapa sih kada ta? Iya, ada tamu, Pak. Waalaikumsalam. Kita tamu. Ji. Kita majikan. Ana beli wonge. Mendekan lah silambane suarane ta. Ngendikan wonge. Allah. Allah. Allah. Sila talas. Tuduh sila boleh. Baru ngomong roba-roba sila mah. Deles sila. Dodo tasjid. Ketemu les. Ketemu les lagi mencet. Jaka. Umar rujak ketemu les. Woi. Ingat telik kan reak. Pernah ketemu di pejaratan. Pejaratan? Apakin si ngarannya tuyul-tuyul ku ya? Ya duduk. Boncel. Reak deles. Boncel. Deles. Ya Allah ya Robi. Ya Allah aja tine mati di pojok yang tanpa jabang. Boka jira lahir aja kaya konon. Hei! Siapa napa? Mana apa? Reang gulat-gulati. Jira macam gengge je. Kaya kepiti. Harapan breng reang lu kangen. Ya kangen-kangen biasa bae ora. Oh siapa? Kok si kaya kepiti ngarek nyapit jira gengge je. Pada sedih dari tali ya kak. Lagi apa sih? Oh boncer si Raki. Menusa tak duduk si si Raki. Gak menusa sih. Hei, bisa melakukan nasi kile. Ya anakku. Tinggali. Si kile kayak cukulan kunir. Yakin deh yakin. Yakin deh kak. Kita mah ilokan mikir akan bocah kayak gue kuteh. Ilokan mikir akan kayak kang kuasa ya kayak. Ninggang aku hari jere nyong malah mau lakabahane mau tuh digawe maning beli lakabahane dorengnya bahan bata ya hari bukan bahan sama tangan-tangan udah digawe si belatakan dawa si hari kian apa tangan tas wiwi tangan wong tangan cekanya bebek kilik di rumah tulare. Ya Allah Cer, indahnya bisa kuda, gak bisa kayak kodok. Gak bisa jauh hirup. Ngeling, tangan aja kayak gil. Kurdara yang sepede. Yakin mak, si gak bermelas sama orang tua, ini yakin bukan bocak ilma. Matang bocak ini jangkal, ini yakin. Dari asalnya kumah matang bocak ini orang dua laki. Orang gak sepocongan, jari emang matang. Bisa nih matang? Bisa nemetang masalah nener lu liwak lembut di kali ka gawa seser nyeser barang anu kujare mah jare ana entong lanang jareku entong lanang keluar ka disedok di jare mah selulu plek ning banyuku barang baju sampeyan beli mah ditonggoni ku mah di jam-jaman kurang nongol-nongol je ning tutupanku barang anu mah bisa disedok ku kerasa je greges-greges-greges ning awake dhewe berarti rek anakan entok telas. Ya boa mak, ya jare bokira yakin kita gak orang berudi mereka apa orang jare bokira kulo cakap taki balik kali orang dina di rumah kujen nyidam je mak, nyidam kawaran jangan dia majak beje, mumbai je beli gelem ku matang bocah ku majak tupai bling bling je nolak, majak pelem nolak, berarti pengen aku je mak jerang dunom, terus bernuk. Iya dah, kita neuka-uka. Ya jare wong tuwa ilang dhewek, kita madru ora ora apa. Malah kecil jare mbok kira aku sira kong jero weteng aku jare 11 taun. 11 taun anak sapi tareange. Ya jare mbok kira sira aku tuwa ning jero. Cok jero ku tuwa japa. Mulane ka mbok kaki mbok petang bocak iki nangis besote barange diremet-remet bae. Repet-repet do. Malah kate sing melasakan ku melahir nang jete. 11 tahun ku jorak kerasa kudu gerajal gerundula ku darani penyakit busung watu ketemu gede ketemu gede bejewan tengku dan dicari mah digawan di jereng di komputer jadi jereng ku mah baru di komputer ku jambak ku beli katon je menjuruan tengku katonnya kebul bayo gunung merapi meledak ke jengwel kebul kebul di jeroku barangan ku mah melasakan aku ngelahirakan kengelan banget ya Allah dicel sirak ku jiksa wong tua ngelahirakan gak telung bulan sepisan beli lidak telung bulan ku setahun ya jare wong tua nilai ada kena kenang ora malah kacel sirak ku je ngelahirakan iya ku je dukunnya gak mati telu mati telu boker yang nyekek dukun ya jare boker sirak utama kira mah karo batur karo batur beli jare boker sirak ku je bakas sebulan ku je pelilit jate bakas sebulan ku pendekol pelilit dundangan dukun siji jadi pelotot kena dukun aku pelotot bakal di pelotot ku je metu bulcene bawangnya mah mumbendase baje dongol kok ku cilingak cilinguk je bakal aku wong majik mani je selendek mani kaya kono ya majik metu kita ini anakan melut tah ya jare wong tua nilai kita mau wah ya sini emang karo batur ke lah kaya mana-mana iya ku bajar wong tua nilai hei wah bucel kata ya Allah ya Robi buyu tajak kagung anak putih sangka barang amak bertuali ya kore paingane wong tua nilai mati dewek orang-orang rokering manik yang layakan bocah kir mati ya pak kudung bok iya dan kita punya kebok ereyang dan di arah petuk ku dewek orang gelem-gelem ada kokon metuk ku pengen ngejero baik iya moyokan teman-teman kayak dewek-dewek gagah baik ganteng baik ayo ganteng ya wong kena gawaru sudah mah kayak galon iya moyok batur yang kayak galon ya wis bagian cel kayak galon ya bagian daripada kayak sirak kayak tabung gas moyok maning ulah ini gak sering blek duku kena kayak konon wong mah ngomong aja ribik-ribik toli melaku-melaku aja sombong coba apa nek aku mau bisa melaku gaurak iya kayak tokakan mendong iya dong itu nandong wadon no boli ku melaku ku tinggi kayak kucing-kucing melaku ku aja kayak apa melaku retegas ku melaku je ego kayak mana meteng baik meteng baik dong kene meteng wadon mana wongku toli ngadek coba ngadek coba mana wes ngadek ke wong tuanya kebedin bebak audan ku kebedin yang boncik dia aja seru-seru gue mau kemuyuh di tinggali kita nih si diatnya wong tuanya kelok ngomong nih kita ku jelas jenun bakal ngajak tulan boncik lajarin dampiang-dampiang ya cara kita napas sih bukan nyonglo tak beli je nyonglo dah kita tak iwak talas kita awak belum ubah uang emak kayak kupingnya uang ya beli memang eman dok ya aku yakin ajang dampiang-dampiang sote jelas ya bongkatan nyemplung je mau kau nempak aja nyemplung ku jembelang dan dibuncul je kayak kau ya kan buaya baik weh sekolah konon buaya alah dia mau cilik-cilik ya Allah jempol kacel iya cari wong Sunda main indung suku kiri indung suku kayak daseng belut lah aku kue dicer bahkan umpah jaga wasikil kiri kacel gede mending gak wasikil ayam be rata kajri jedawa kaya mah naker raine ya raine marem rai kayaknya kan gini ulati gini teh ya rai mah ganteng dulati rai kayaknya kan gini dulati bapak dulati macan gua mau nakar artinya rai ku kaya singa kak kaya singa iya bisa nih ya aku cungur ya semennya mau dikasih singa beli apa nas iya rai semennya mau dikasih singa cungur ku bangir gini arane cungur belukang kepedek arep nembang Lagune apa lagune? Lagune Nasib Beng Bandar. Ya Allah, bisa kok enggak bisa. Weh, kecil. Pencet, cak-cak lagu ini kayak apa? Coba-coba. Ang kaya kenen. Iya. Nasib kula ning alam dunya. Si sabar cel, bukan Gusti Allah gawe rawuh cukup semono. Tangga batur. Iya. Moyok kibli kira-kira. Ya pantes sih sama wong adek kayak wong dodok ya moyok. Biro moyok ke kita lah. Saya kita kan ngomong sebener. Apa bedane kula kali sampean? Ya jelas ada lah. Bedane batur marong meter sih sama mau pintung. Orang nampak mana ngeri yang malas? Arjolo kena kayak kau, arjolo kena aku. Kita mau ngomong sebenernya. Nembang koyok ke teman-teman. Wong. Terus. Nembang maning. Kaya kenen. Nasib kula ning alam dunya. Ya Allah, itu lah. Cercer tangan dengan gemep. Bagaimana gemep makanannya. Apa sih? Orang tenggel, saya mulurin member baru, nampak baru bocor gegem. Eh bagus kayak beluluk, kamu bagus bener. Kau kayak beluluk, kau itu. Kayak beluluk bosok, encang rangsing nembang, si resi nah. Joget. Oke, latihan. Ya. Nah, eting dingin eting. Nuni nunang. Siap. Nuni nunang. gardan. Gardannya punya peti tangan. Tok tok tok tok dia. Yakin. Gardan itu punya berupa ada pedega, belum punya ada berupa ada pedega. Kayak gitu si Satra. Kayakin. Terima kasih. nang rumah sama kadal. Bos engkadal, bos engkadal. Kadal tuan rumah. Bos kadal, mama gober, papai warta, ibu, ibu, ibu titin, ibu titin. Wah boncil, ake sing pengen. Alhamdulillah, pengen apa je? Ya pengen apa, bukan pengen apa? Bukan pengen ngedek-ngedek terang mah. Bukan ngedek-ngedek mati di suruh. Ada kabar gembira. Kabar apa, Mat? Boom. Kalau yang dulu beberapa bulan yang lalu, Jawa Barat telah diguncangkan pesta demokrasi. Iya, benar. Pemilihan gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah diparingi sukses tanpa kendala. Betul, betul, betul. Nanti tahun depan, kalau tidak salah akan diadakan pesta demokrasi. Pesta apa, Gus? Seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memilih Presiden Republik Indonesia. Bapak Nerea. Ya kan? Iya dong. Kabar-kabar mah Bang Haji Roma Irama Kuh nyalon presiden. Nyalon presiden? Oh. Roma Irama nyalon presiden itu semata-mata karena penasaran. Bisa lewat. Sebab selama ia begadang sambil berkelana dengan modal gitar tua, hidupnya seperti diadu domba. Wah, itu mau urutan lagu. Tapi apa? Ya selalu pelariannya kepada judi. Walaupun ia tahu judi itu haram. Terus? Nah, diri. Mama cermati. Ia selalu lari pagi yang disertai dengan perjuangan dan doa. Keinginannya agar bisa merebut Ani dari tangan SBY. Lu baru ngomong. Cepat. Kun malaku. Ya kan? Sekin ana maning berita-berita pentil. Penting pentil. Masalah lagu. Ya. Mau kasih lagu apa, Rong? Lagu apa, Rong? Lagu tanah berokan. Mirip. Bisa sirak. Mirip. Lagu apa aja? Lagu Nasi Bing Badan. Ciptakannya siapa kan? Ciptakan Sabri. Ciptakannya ciptaan. Cim nyipta siapa? Gareng dong. Buncel baik bisa nyipta lagu. Ya karuan. Kewet akan coba dan mencoba. Menciptakan lagu. Lagu apa? Membawakannya. Diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tenang. Indah-indahnya orang artis dengan anak-anak ya. Ya kan? Kau harus belajar dari MCCR. Nyanyi ke pintar dingin. Nah, iyalah, tenang. Indah-indahnya orang MCCR. Mang Darkum dagang sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kewat, ake ini gak ustad wong pinter ku ake. Apa sih? Tapi uluk salam gak pakai wang salam. Roli. Ya roli. Selamat malam-malam. Malam-malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah apa malam-malam pada selamatan? Awalnya paling kebut. Para bapak-bapak, mungkin yang merasa dirinya bapak. Para ibu-ibu yang merasa dirinya ibu. Para anak-anak, reng anak-anak. Malam ini Anda kedatangan seorang penyanyi kondangan. Buat-buat, kondangan di rumah. Penyanyi yang sengaja datang dari bapak kota. Bapak kota kulaka. Apa sih? Anak ibu kota Jakarta. Bapaknya mendi. Bapaknya setruk. Untuk menghibur seluruh lapisan masyarakat Cikaroga. Ganggu bae bocah gede beli ga. Dudu Cikaroga. Apa sih? Cikaroga kedeng tepung karena kidul. kanggo wong tambak dahan, kanggo wong wates, kanggo wong bojong keding di kawaya. Ya iyalah. Ah, yang indah dan tercinta. Lagu ini jawab ya. Jawab. Poros derek lan poro rawuh ingkang minulyo. Sekedar kangge mengisi kekosongan saking panggung sengaja kula hadiaken setunggiling lagu Ndarling Ndangdut karya pribadi. Benar-benar. Lagu niki sengaja kula kintunaken khususnya kangge Bapak Sarmadi. Ah, benar-benar. Dan Ibu Titin. Titin kaya klakson. Dan rumah bodoh. Ya aja Titin. Ah, mugi-mugi ginanjar kawilujengan. Lan saturan maling ngaturi sejeron yang umah, sejaban yang umah, sejeron yang karang, sejeron yang karang. Rungok-rungokan beli bener. Nendang kartu kuning sira. Kayak ngaturi baritan. Orang asal lagi jumlah kelibon mau orang balu baritan yang perapatan kono. Kapal pail. Monggo kula nikmati sesarengan lagu nih. Randa Magar Masik. Aku bos kadal, bos kadal, bos kadal. Bos kadal, putih-putih di tunggu. Bos kadal. Kendi gak duduk oleh ulak duduk sih yang ulak keparian getahe kendi orang Weru tepung panen ora pakendiga. Bisane. Polisi kuburan. Ah. Bahkan mau mati pejaratan kah? Akeh kendi dijokoti. Dikumbah tekan ngombak kudu sabun, telu didorong pasar tukang kembang. Mulane ya aku ngalami kita tuku kendiku, malam ini tukang kembang keplayu. Apa sih? Wah, tuku majidin dongol si kendiku dongol. Yang kendi si pejaratan yang dongol. Mulane wong suwi kau ora sampurna kin mate. Ku gelung kaya konon kau ora kena domong ite sanggul ku yakin. Lagi kan panenan jaga teudan semak. Jarak kita breng gambreng kali ning sawah ku sudah jelok kanggo sanggul gede. Bukan jaga teudan endah gerai ber temen bujang-bujang ujo. Semak melasakan yakin ditinggalin ngamit tamit. Pas gambreng ning sawah bulat tiwung berpura. Mak joget tudan sing ngawit esuk tengah wayang beduk. Barang anu joget tengah celak tengah nganggo gelung gede. Sang mama baju tas tos maju ning sanggul. Melasakan belak uning dongak. Menang kabutan sanggul gelungku. Belak gue kaya kanan. Anak jeblosan dulu kedubrak. Ngatang-ngatang. Yang bumbu degah bekeh gue mak. Orang kena domong ibu debu degah. Ki mulanya kita mau relokan tegawe. Kawe kopi ning rumah ora ilok merinding sih. Yung gelas oleh si pejaratan. Mencakai wong mati ke gelas kan di kuburan kan ake. Dicokoti. Dikumbat ke kamu mbak dirawati. Malam ini kawe kopi nambah klinik merinding. Sake sama makhluk yang kundongol. Sake sama kopi wong bundek mayak. Mumbarang mah pikiran yang laki nih ya. Nenggaknya kaya wakaji itu ya. Rabi budek meneng baik. Hari jarak kita mah ditambah nih bener emang. Nah, iya. Bedal mah gampang namanya wong budek mah. Bisa nambah nih wak. Kecil. Disuntik tau wak. Suntik mas gue. Obat totos memang sawah rasa. Tidak apa kena wak. Bakal wong budek mah digawang kali banjir. Iya. Dicoking di lelep-lelep pena. Ah. Moga mati dewe. Bisa mati ini wak. Yakin. Kau bebak anak takon ini gak meneng bora ya rambu. Woi brek gak brek. Kuh ya. Wong budek mah kupingnya kayak pintu. Gru gaya konon. Woi gak brek. Kuh ya. Angir. Ninggalnya kayak laki dia kaki yang ngadu rabi budek ku ya. Terang mah pikirannya aku bakal pengen sesuatu ku priwek. Kudung cinta di laki dia ku. Ya diundang akhir kudu dijawi baik. Tapi bakal dijawi lu bakal kita nanya ngir ke dewa kanyang ngir mana yakin kopi ya. Ya. Ini gak kayak kaku aku. Wong budek kuduri tiba ya. Semono kangen ngecak ngomongnya gak. Kopi dijawi lemani kok ya dijawi lemani ya. Kita nanya ngir ke dewa kanyang ngir mana yakin. Lah. Rang mau pikiran aku kayak konon yakin. Artinya kah, rang mau ilok pikiran ya. Budek-budek pengen duwe lanang kedih nih gak kah. Kobe dijawil maning teh. Maka dijawil kak minta nyengir dewa kan nyengir maning. Gue mau kayak konon gak alay ku yakin. Malah milah kena di lelep-lelep dan ngebak ku. Menang be. Cukup kan? Ayo, puas, ayo. Bodara, ayo. Apa mandek? Hah? Ay, yuk terus akan. Gabreng. Sekuat terus, wak. Ngabri bolong, sangnya mah kupingnya. Apa nih sing bolong? Hah? Kupingnya siapa sing bolong? Isirat kita kemelanang. Gabreng, siapa sing orang ini? Waduh, Didi. Kita ini kelanang. Ngomong kok si dirongok-rongok kan sing awit pertama sampai terakhir. Kasih kena dilek. Yokiku ya. Bila perlu nganggo speaker nang, mana ning musala? Kagambreng kawonge sugi ka sayang. Kupinge torek, kupinge budek. Ayo srok. Srok. Ka. Gelas pirang-pirang gak cetek aja macem-macem. Sebab gelas kaje ora oli tuku, ora oli ngutang. oleh si kuburan bakal anak wong mati gelasnya diloroni kakek dibasuhi ayo strong ya maaf maaf yang tiga katiku gelas gede cilik ya bukan kita mau lulus kuburan maaf wak ayo ditipu dewa kan wak maafur aku lah wak kok cepiring bakal anak wong ajatan kaya kenen orang dikongkon orang diperintah orang diatur majengan ngobeng batur majeng pada nonton tarling kun majeng dapur bakal balik ngajut piring teluk papat ayo strok mani ya maaf dewek siapa dua piring cetak warna pintu ya kita mau bukan udah nyolong orang teh ayo itu ku dewek maya wis beli si aku banget ya kegila-gila ya ha? Sampai hati sih aku ngomong-ngomong sama majikanku ya reng majemulan gak orang tahu jaga wek kopi ini umaku ngelakoni je tambah dikudar cleaning je pak perinding je makhluknya teka setannya teka gambreng ya kita ada yang gawe kopi merinding ya bukan anak setannya maaf ini aja sih ngaran kendi aja pengen kita jadi bos kendi kendi ku jadi kuburan jadi basu aja bersih toli jauh bersih kaget jadi dol nih wong dagang kembang pernah aja wong dagang kembang jadi keplayu ya kenang maju dan dongol ah siroku ayo terus ya wes sih ya belenak kita kemajan apa jarwok ini siraku kegila-gila teman sih ngarani kita sepuja ya maaf ngarani kita gelung wah lah kebawa rasa nih rambi riang ini ya dirangkul kekep si sande nang mana di gawang kamar nos mana ngempeng nos terus mana kegian mana ngempeng kah Srok, bakal wani kepungkungan lakinya kita nih Srok sampean ku priwen konon bakal pengen sesuatu karo rabine sampean ku hah? Semua orang budek ya ku sampean ku gelem baik aja jawil baik jegot ayo Srok wis maling kira aku Srok, mumpung anak kakak jine Srok wis ayo Srok swek, haus nih kira kan kaya bucah lembut banget ngomong lah maling-maling ada wong bujang disewat ya teman-teman tak kebilangnya bener moyok majikan cok-cokan siapa sih moyok kami ke majikan aman kami baca tirang tak kebilang katur je wong bujang priwin jelah mempengen sesuatu bujang sotek kupingnya hari saya jenis mau beli budak kau dingin jelas ku nangis ku temenan tak kah balik betul kan balik bang balik aja nangis aja lah ketuan ku ngenes aja nangis nang apes cep bebodohan mulanya gari ngomong surana ku aja keterlaluan osi mana kita wong bujak di gawe rara di hati kau si geget raraknya wis kebodohan aja balik karen siapa sih ngerewangi ibu wis juga pada gata ibu bayun satir yuk kempong ya utangnya kempong ya goreng yuk emong goreng banyak gerak gawe mie emong pokatan gue dilat oh susu bebas yuk gawe susu yuk sing anget yuk susu indomilek yuk emong indomilek Indomilak yuk mau ngeletek susu kotak mah ya sing wis ning kotak kebeli letek kan mah yuk emong susu kotak malot banget nih tunggu kalengan deh kalengan sing akeh oh susu bendera sing kalengan emong bendera mah bukan ini ban indas ya sih jelas saya pengen susu apa kita nih pengen susu kelalaran susu kelalaran susu kelalaran siapa? Beli ngerti, susu kelalaran susu kopek, suara susu kelalaran wetan, trompe udah ada kudangnya, lambre sampai baru ngomong kok keterlaluan temen sih ya beli keterlaluan maning, semua nulis dilendoti pengen susu kelalaran lah kebawa rokok susu kelalaran sotek kang erok akan sini gue ngerti lah ketua, jawanan apa cak? Susu sing sekantek sewu kah? susu sasetan. Retengan. Retengan. Kalaran disiram. Susu kalaran. Sini mau kudak-kudak sampean baru gua. Iya. Iya. Kok gila-gila. Bar ini gak sampean kok nafsu bet temen sih. Ya nafsu bae sih loh bari bujang baru pade. Meme abeng. Eh, apa maning nang apa nang? Meme abeng. Kok si berangsak temen manusia. Ya, kok si awak keringet lulu. Melas belining nanang. Nanang. Kok si nanang sih rana maning alaman temen sih. Ika semakan dengan kuyu banang. Ya iya kan wong nanang saya kebo mati. Apa-apa jelas saya priwen. Melas beling. Melas. Pengen apa? Pengen apa? Iki kok si lengket deh. Adus. Oh, pengen adus. Papung Mimi Abeng sing ngosoki. Sing ngosoki. Toli Mimi Abeng sing. Siram bari banyu panas sih. Bangor sih. Kang. Weh. Ya enjay yang pengen adus ya kula sing ngosoki. Sampai yang mah. Ngerti barang macam buru ya. Ya beli semburu maning gurung tentu ya. Ah, ake bujang bari majikan pada kawin. Hei. Ya ake sote wong sejen aja dipajak enak ulama dorong tentu meh tuli rongok enak ini riang mah putak belak mangan coba seminggu riang ora kenang apa? Ora kolu mangan ora meh non dibandingkan apa maning? Non apa maning? Sirane maning sayang. Sayang masih ada hubungan sedulurnya Rabi Riang. Lamun lah sedulurnya Rabi Riang kok kok pecat. Endah, kok gak setruk lah kini kita aku ya, bisa-bisa ya. Eh Kang, rong akan. Sampan kan ngerti, deles masih sedulurnya pula. Tadi jelas kini kini kini bisa ulan rong bulan. Bisa setahunan. Ya. Masa musuh cemburu karo deles? Eh, menik. Kulaku Kang, anggur-anggur. Seminggu-minggu kian ku kaya-kaya kelingan baning anaknya kula kan. Gua disirake satu mustahil belum rungu tak. Yen bawa Suhendi wis duwe anak. Boro-boro siraku kage matur wong lanang aja kang mana. Mirip putu kaya ngapa lanang tawadon rupane. Dudu kaya konon Kang. Memang kula ki sengaja ngajar ning anak. Tapi lamun kemungkinan sesuatu anak membutuhkan memerlukan pasti teka Kang. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Tahu tak? Waalaikumsalam. Ayo dong. Ana wong uluk salam. Eh. Tapi suarane kayak kenal. Kayak nang Swedi. Serak-serak kayak konon deh. Anak kayak kula mah tegas. Ya buktine belas sih bujang serak wae. Alhamdulillah, sira gawa umure endi? Iya iya Pak. Lagi tomo makan ning mang. Iya iya iya. Eh. Lagi gadurung suwe di kandang ngaten ya. Kayak ngono. Kang, berarti kenyataan. Pengen kula blenak bae jaman seminggu telang anake kula kok kaya konon. Ah itu Kang gebot. Enak. Gulami. Ari sirak ngambil sing bagus sih. Ki nganggo sarung bodol. Padha mendi sing bagus sih Endi. Ditukerakan karo susu kita ku anak gula. Ditukerakan karo susu. Irana ku tak ambil duit tukerakan pakaian kanggo tuku susu kok. Oh ada duit mi. Masya Allah. Brilok menggawe nang mertua Irane nang Mimi Aji kanane bil mola. Ora semola. Ya bener mana lepong nih mama dikirimi ora. Lepong tak? Segering-gering kak? Nelpon. Lepong di sampean mak. Cetak on anak bocah ki. Sengaja pasti tiba-tiba. Siraki awake kurus temen. Rambut acak-acakan Endi. Kedelangannya lesu kaya konon. Apalagi sakit jerak. Meni-meni-meni wong. Kurang sehat nih. Ya beli. Apa jerak? Lagi kurang sehat. Pengen berubah lah kan duit deh. Ya sebenarnya kan periksa kali sakit bu. Enak. Iya bakal wong sakit gua aja di dalam nabai aja di neng nabai. Menawa kain di gage periksa ning dokter. Bu are mang dokter padu meni mantri. Yes, mas pising lah kebayarannya. Mi, lawan periksa butuh biaya, Mi. Daripada kamu berobat, Mi, kamu tuh sesuai anak kula, Mi. Takah batik? Batik, Mi. Masya Allah. Ngisini-sini akan mama, ngisini-sini akan mimi. Cuendi anaknya wong sugi, jare wong sunda anaknya wong bengar. Endi. Kula. Mimi arep takon apa Endi ki sengaja mak mangkat sing omah teka menek. Pengen ketemu karo Mimi, karo Mama. Apa Endi cuman lagi liwat mampir? Mi, kula sengaja menek bang Mimi karo Mama. Maksudnya? Arep perlu apa? Apa cek? Anak perlu sengaja sing omah menek. Ya paling duit iku kanggo anak e. Ma, Mi. Mama karo Mimi kan usuru, sekitar di usuru rumah tangga. Bisa bayi anak, ya. Tapi ini kalau udah bisa usaha, ma. Nah, iya. Ya, terus? Ini. Dan dimaksudnya Endi, pengen ibu Rimene, terus pengen belajar usaha, Mi. Oh, jadi pengen ibu Rimene. Pengen ibu Rimene yang mama kamit. Benar, Mi. Mimi kambrek. Iya, ma. Kanannya buis, mari. Boleh izin, ma, karo mertua, ma. Ya, iya, mau ibu Rimene mertua. Beli bisa menggawe, ma, ya izin. Apa benar Endi ngomong kayak konon? Udah serius, Mi. Endi. Mimi kepribadian bega wong tuane sira. Oh. Yen ugane sira wis ngomong kaya konon berarti sira ku wis arep nurut ning omonge wong tua. Berarti wis taluk lah. Mimi nrima sira pindah ning kene tapi syaratnya sira kudu nurut apa sing diomongaken karo Mimi? Iya, Mi. Benar? Benar, Mi. Sanggup. Kula sanggup, Ma. Nah, mama pabrik duwe. Dealer duwe strong di buri kene siraki munggah mundun di kendaraan baik bareng dengan apa munggah mundun dengan amben duwe beli amben ke mertuane ini mau ngenakan tinggang waras kerempak ke tinggang larang jatuh akan nama waktu gua tinggang larang rapat ke tinggang pati bakal pegos kuluning gajah. Ugane Endi bakalan nurut apa sing diomongaken ning Mimi. Mimi nrima anane sira ning kene katelu anak. Bener Mimi nrima kula Mi. Bener. Tapi rawuh kakang, sedurunge sira kerja, sedurunge sira menggawe. Tulung berobat dingin. Kondisi awake sira sok sehat dikit, sok waras dikit ya. Iya. Aja dipaksa kangen. Bakal wong sakit dipaksa kangen kerja kon nene ora karuan. Jadi kena berobat dikit. Ya, silahkan nurut beli dengan mama. Kula nurut, Ma. Lah tuli mama kuna beri sampai hati. Kalau gak akan rapi dira, wong mis tutu, wong gembel tutu, tuku pakaian. Duitnya mama, orang kepangan, seumur urip. Tuli ayo mana berobat, dokter tak? Nah, tiga waning dokternya. Dokter. Aja nih mantri-mantri sebab kepriben bega anak kula anak kesampean. Nah, iya. Ya. Positifnya penyakit apa, kudunya obatnya apa, ya? Ya. Sekarang mama. Bawara dingin, ngerabi dingin, no. Ahe, arep pangkat digawa, nih, dokter. Masih ada berobat dikit, ya? Sampai ini ada berobat. Iya, cuman ini kayaknya ngobrol karo Mimi. Sampai aja suwe-suwe, ya. Orang bakal suwe, saya. Tuli mama mer, sisa mengtoko, pemanukan, bayang suwendi, tunggu pakai sendok setelan. Wih, aja menang. Sing penting mantu nurut nomor 2. Ya. Tolong diopeni bajine sok sehat ya. Ya usah ibu. Bari Mimi. Minggu apa Mimi? Iya iya iya. Diajak ngobrol. Iya, Kang. Awas Kang sing teliti takone ya. Siap bakalnya menang nih kayaknya. Apa nih

besan. Besan, besan tua. Kin isi bapak tua nih. Bakak anak kesane mak. Si. Keper kakak. Mertuk besane kita ngenome. Ngerti wis ngerti ki. Putune diolahaken ki kita tak kembul. Rasane kita ada ngerti mah pada putune. Mikir singile orang nganggo senjar kiri kembar watu ana jaba-jaba kuwan pisan kaya kata wong esa wong esa ora ngakui tekan senjal beli gablek ya nune siya dengan boro-boro nang tuku senjal terbajuk bae ngempani wong sepirang-pirang sepeda duh eh kok dikit senajan sampean besane kula kula ora berwarane sampean siapa? Kula sing namine Bapak Gayor. Bapak Gayor? Leres. Bapak tuane mantune kula? Okay. Iya pak. Ari sampean kelayaban ado-ado sing umma marani menean apa? Kene iki beli butuhaken wong ora gablek. Ora butuhaken tenaga sampeyan wis doyok kaya kene kula kabeh kok mangan pirang-pirang. Kula nglalari putu anak mantu kula dugi mriki wonten. Oh, nglalari anak mantu. Nggih. Nglalari putu. Heh, kaki gayor. Kita gak ngerti. Wis tua, sengaja sampean putune soke ulu mangkate ya. Sampean nyusul, lamun putune wis diterima nih kene sampean garuk kerabat, garuk kegawa, pakaiannya kita, badannya kita, sampe ngontak coba. Kula ban, boten badhe dijaluk nih sampean, boten kula minta-minta nih sampean. Pangapunten kula Bu Badewangsul. Oh, kuwi ora kudu pangan pura-pura anani. Ah. Larat-larati. Pangapura-pangapura. Wis jagian mampus, jagian ingkir. Amongke, ya Allah. Paling-paling aneh kula mboten gadah. Sampeyan suki aja kangge kadiran, ya Allah. Ora akan ngomongane wong, ora gablek. Sing penting pokoke, Pak, kita bebesanan karo Ibu Titin kon aneh sidak. Kader ke bocah kedurung kawin. Wis, kader si Endi apa jare Mimi bakale nurut jeneng Mimi. Ah. Apra, terapine wis makat maning matok maning. Syukur pisan. Mending kana Ibu Titine ah. Nah, mandek gak nang dingin nah, arep kumpul penting. Mandek. Dokter Efriwan penyakit apa kak? Senang ku penyakit apa kudu dirawat tak beli? Orang dirawat. Positif apa Jek? Positif ya sehat. Oh beli berarti langka penyakit sing gawat-gawat langka. Jeroan langka. Langka. Penyakit otak. Oh berarti benar saking bocakmu kepriben bae kak? Menderita. Kena pikiran. Menderita batin. Menderita batin. Ya, kadang mangan pikiran manusia mas rompe sira lembu pikiran be suwe-suwe magering. Ya mulane kang sing mau sok nurutan ning kula. Ya kudu dine kawin karo wong beli duwe. Ya menderita batine. Ora baik lamun binti kawinaken anak rea ngetengaken bocah wadon. Dadi kasus zaman kin mah. Ya mulane kasekin mah kader wis lahiran bocah. Kula mau tes ketemu karo Ibu Titin bakal warang beli sidak wis tak sidak na baik wah sira mari apa-apaku lho kok ten lancang ibu wong lanang kader si Endi wis tekan kene maune kan nurut siapa jare Mimi nih kodingin ya reang dingin ngomongnya ya gentenan ya reang dingin ya rohokaken sirane arep ngomong apa sih sampean yang penting go aja barang biri, pengen pesanan, wong sugi bari wong sugi. Cari ku penyakitnya beli gawat, ngomong penting apa sih kak? Gimme, rongok enak. Bocak wis tak periksa kaken ya, sehat balik. Mantu Nira, si Ciwangci, metung lawang guri bari nangis, cari dusir Sira. Ditundung Sira. Ketemu bari lanange, bari lang suwendi, digawak ini melaju pada melaju mana maning. Jadi amprok maning. Ketemu ning guri? Iya. Ya sampai harus gelis-gelis berobatnya bermangkel. Pengi-pengian aneh aku. Pengi-pengian tak esuk-esukan. Supaya lebih sesuke masih pengi-pengian baik. Jadi bocah kini mana di CND ini? Iya kegawan wadone nih kan. Kegawan maning? Iya. Aduh. Kita bisa ngomong karo Ibu Titin priwen kono bak. Beli si jaman yang baik kok. Sira menyongon gampang-gampang baik cangkemku. Ore. Ore maning ada nyuberu kan mah beru kada jadi priwen kang kula wis ngomong-ngomong maningku kaya konon maningku ya mulane garohokaken singarane jodoh pati rezeki blaiku dudu kuasane manusia sing kuasa Gusti Allah. Jadi kulane sekin kudu nerima. Ya iya, kudu sadar. Sabar, toli bokan wis kudune anak riang bari nok jiwang. Mboke bertuane siapa kan arane Aci tukang dagang serabi. Iya, ada di gawat-gawat serabi biar boleh. Barang lagi mau ku bapak tuane menek kaki gayor tak usir maning ning kula. Ngesira maning. Nggih. Aduh, sira kiake temen dosane mbe wis aja kesuwen. Ayo sekin riang mana? Jaluk pangapura. Kok bocah rumah tanggane kok bener dimodali kana digalak no mangkana. Ya wis ayo Kang. Pokat wis kudune kula bebesan karo Ibu Aci. Ibu Aci yo. Ayo kudune yo sira mana dalane?